بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita lanjutkan kajian adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Ini anak pinjam gak apa-apa ya? Di antara hal yang sepatutnya diperhatikan oleh kita, yang nomor tiga, bersegera mendatangi majelis ilmu di awal waktu dan tidak terlambat. Ya, masya Allah. Ya, ini kena semua. Anak tadi juga agak terlambat, karena anak longgarin tadi 5 atau 7 menit baru datang ke sini kan? Ya, ternyata masih banyak yang terlambat. Ya, masya Allah. Tapi memang karena ini majelis subuh ya, jadi memang kadang tabrakan dengan subuh di tempat-tempat antum atau bagaimana. Jadi mungkin masih lebih bisa dimaklumi kalau yang majelis-majelis subuh ini. Ya, masalahnya itu kalau majelis duha, wallahi kan, ana menemukan di antara penyakit kaum muslimin di Indonesia terutama, selalu dari dulu alasan jam karet. Tidak ada jam karet itu. Adanya jam water resist, ya adanya. Atau jam terbuat dari emas atau dari besi atau apa. Jam karet ada sih, cuman murahan ya. Indonesia jam karet. Sebenarnya bukan jamnya yang mengaret, tapi hatinya yang berpenyakit ya. Bukan, jangan salahin jam. Bilang aja malas gitu loh. Bukan jam karet ya. Bilang aja malas. Itu kalau kebiasaan telat ya. Ya. Iya, kayak gerombolan berapa anak yang bertiga naik motor itu, iya kan? Itu biasanya terlambat itu, masya Allah. Sengaja lagi muter jauh biar terlambat. Ya. Jadi bersegera mendatangi majelis ilmu di awal waktu dan tidak terlambat. Ya, ini jangan sampai terlambat dalam mendatangi majelis ilmu. Yang utama lagi adalah lebih mendahulukan majelis ilmu yang telah diikuti secara rutin daripada kegiatan yang lainnya. Majelis ilmu yang telah diikuti secara rutin. Kenapa? Di majelis ilmu yang rutin itu, di situ ada tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan, terutama di antara keutamaan pendidikan adalah pendidikan untuk bersikap konsisten dan konsekuen. Konsisten itu istiqomah untuk seluruh lurus, kontinuitas gitu. Lanjut, lanjut, lanjut gitu. Adapun konsekuen itu merasa memiliki tanggung jawab dan konsekuensi, sehingga merasa memiliki majelis, maka dia pun berupaya bagaimana agar bisa hadir di majelis tersebut. Itu konsekuen gitu ya, sehingga dapat memberikan kemantapan dalam hatinya bahwa kegiatan menghadiri majelis ilmu merupakan sebuah kegiatan yang pokok. Ini hati orang sekarang banyak yang belum mantep. Belum mantep meyakini bahwasanya menghadiri majelis ilmu merupakan amalan pokok. Amalan pokok berarti amalan apa? Amal utama gitu loh. Ya, pokok itu kan dasar. Ya, orang lebih menjadikan majelis ilmu itu selingan atau hiburan. Kalau kayak gitu, maka dia terlambat setelah dia, atau dia gak hadir juga setelah dia. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu terlambat, dia bakal bilang, syukur-syukur Ustaz saya masih hadir. Nah kan, itu kenapa? Karena merasa majelis ilmu itu bukan kegiatan pokok. Memang mengakui keutamaan majelis ilmu, tapi tidak menjadikan majelis ilmu itu kegiatan pokok. Ya, lebih menjadikan kegiatan lainnya itu sebagai kegiatan pokok, yaitu kegiatan seperti pekerjaan, seperti hal-hal lain yang sebenarnya di luar dari majelis ilmu. Ya, apa ngotak-ngatik motor ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan jamnya yang ngaret. Tapi hatinya yang malas atau mindsetnya yang belum menjadikan majelis ilmu itu sebagai amalan utama buat dirinya. Orang kalau misalnya sudah betul-betul tercandukan dan tersundut dengan nikmatnya majelis ilmu, dia akan berjuang dan berusaha agar tidak ngaret gitu loh. Kenapa? Mindset. Yana pernah mengajar kajian tentang futur. Udah gitu kajian tentang futur, banyak yang datang tapi pada telat awalnya. Ana pas datang, wah masya Allah, cuma berapa butir ya orang. Ya. Mulai pada datang terlambat, tapi ada setengah jam, ada yang hampir sejam baru datang. Ya. Ana khawatirnya kalau misalnya di kajian tersebut ada makanan, ntar pada datang pas mau subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa, baru pada datang. Karena habis makan. Berarti nyari makannya. Ketika orang kerja, antum lihat, orang kerja ya, lewat sana sini kan, naik motor macet-macetan. Kadang-kadang di sini kalau jam 7, macetnya masya Allah. Di sini nih, di jalan kita ini, Gang Umi ini. Rela gak orang macet-macetan gitu? Antum lewat depan, deket aja nanti ke situ, kemudian nanti ke perempatan yang ke Mabes itu. Kalau pagi itu kan, ya memang ada PM yang biasanya ngatur jalan kan, tapi macetnya lihat padat nggak? Padat tetap ya. Ya, karena emang banyak mobil, banyak motor. Pada mau ngapain tuh orang-orang? Kerja kan? Kerja itu memang bisa ibadah kalau niatnya ibadah. Tapi nyari duit kan sebenarnya, nyari untuk penghidupan, betul. Alhamdulillah, ibadah juga. Tapi kalau majelis ilmu ada nggak orang berjuang untuk kayak gitu? Jarang. Kecuali kadang-kadang kalau ustadznya besar, kalau saya terkenal, atau kalau tablik akbar yang gejreng-gejreng baru pada datang bela-belain. Berarti di sini, ikhwan, banyak mindset masyarakat yang memang belum betul-betul terpatri untuk hal masalah ini. Bahkan di Torik aja, di Masjid Antum, ya, itu sebenarnya banyak orang yang kayak gini, nggak bagus mindsetnya. Ya mereka malas ngaji sebenarnya. Baru mau ngaji kalau udah rame baru ngaji. Karena mereka sebenarnya tidak menjadikan nuntut ilmu atau kajian itu sebagai porsi utama. Kadang datang ke suatu tempat yang di sana banyak salafiyin, itu cuma untuk nyari sekolahnya, ada sekolah buat anak. Ya sehingga aman, sehingga enak. Untuk dirinya nuntut ilmunya agak segampang lah. Ummahat itu banyak yang militan, ikhwan. Ummahat, ibu-ibu banyak yang militan. Kalau antum mungkin sering ikut kajian ana pas duha di hari kerja ya. Itu kan banyak ummahat. Dan mereka banyak yang datang itu sebelum ana datang pada datang. Karena apa? Karena mereka merasa butuh. Merasa ini amal utama. Ya begitu. Jadi ikhwan, ya antum jadikan nuntut ilmu ini amal utama. Nah sekarang masa-masa antum masa-masa nuntut ilmu kan. Antum gak punya pekerjaan tetap di kantor apa di mana, enggak. Sekarang tugas antum nuntut ilmu. Maka jangan tambahi hal-hal lain di hati antum. Nuntut ilmu aja dulu. Jadikan nuntut ilmu itu porsi utama. Ya. Ana insyaallah yakinlah antum di sini, husnul antum di sini semua masyaallah, pengen nuntut ilmu betul-betul. Enggak ada yang ke sini cuma pengen hatinya tuh berkiblat ke nasi bakar misalnya. Yang penting nasi bakar dah. Ya, pokoknya gitu. Jadi dari awal kajian usul salasah, kajian nuntut ilmu ini, itu hatinya tuh nasi bakar terus. Ya. Iya, masya Allah, na'udzubillah ya. Baik, karena kita harus nantiasa berupaya untuk tidak absen pada majelis ilmu yang telah kita rutinkan sebisa mungkin. Karena ini kalau memang ada uzur, gak apa-apa. Karena dengan kita bersabar dan bersegera untuk hadir dalam majelis ilmu, maka faedah ilmu yang kita dapatkan lebih lengkap sehingga manfaatnya lebih luas dan lebih banyak. Oleh karenanya tatkala Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ditanya, "Bagaimana Anda memperoleh semua ilmu ini?" Beliau menjawab, "Melalui upaya menafikan kemampuan diri, kemauan untuk mencari dan mendatangi majelis-majelis di berbagai negeri, sabar menjalani pembelajaran sebagaimana sabarnya keledai serta bersegera seperti bersegeranya burung gagak." Di sini terjemahannya gimana? Upaya menafikan. Ana enggak tahu gini, ana belum lihat versi Arabiknya. Apakah ini benar melalui upaya menafikan kemauan diri, kemampuan diri? Ala kulihal di sini Al-Imam Abdurrahman Asy-Sya'bi rahimahullah. Ya, ilmunya tinggi, ilmu hadisnya juga terutama. cara beliau memperoleh semua ilmu yang melaut itu? Kalau menurut ana wallahu alam, memaksimalkan kemampuan dirinya dan kemauan untuk mencari. Jadi will dan desire, keinginan, willingness, ya. Dan mendatangi majelis-majelis di berbagai negeri. Jadi para ulama dulu nuntut ilmu itu ke berbagai negeri. Ibarat kalau sekarang jalan ke Bekasi, ya. Tapi sekarang kan banyak ilmu di mana-mana. Dengan apa ya? Banjirnya kajian di Jakarta, dan memang butuh, Jakarta butuh ya banyak kajian. Kita lihat orang banyak yang jadi malas jadi. Mau ngajinya cuman yang di dekat doang. Ibaratnya anak Utsman enggak ada yang mau ke Masjidil Jauh misalnya, maunya di Al-Falah saja. Ada enggak kayak gitu? Ada anak Utsman kalau ngaji enggak mau ke Masjidil Jauh, jauh ah. Ke Al-Falah aja deketan. Ada enggak kayak gitu? Ada kan? Ke masjid itu mager ah, padahal punya motor. Apalagi ke masjid silaturahim di Gang Umi, apa sih itu gitu kan? Kemari enggak mau. Ya. Tapi emang enggak diajak sih, ya jadi enggak usah, ya. Enggak mau kemana-mana, ke majelis yang jauh enggak mau. Udah ada lu cukup Al-Falah misalnya. Ini nih bukti ini. Banyak orang-orang sekarang malas untuk pergi jauh, rela sedikitnya. Apalagi DKM-nya udah merasa masjidnya udah banyak kajian, dia enggak perlu lagi datang ke kajian manapun. Ini kan di Jakarta seperti ini penyakitnya. Jadi terpecah-pecah jadinya. Ya, penuntut ilmu atau DKM atau orang yang menuntut ilmu hanya mau di masjid ini aja, udah cukup. Emang betul sih, udah banyak sih. Cuman, ya itu jadinya. Enggak seperti zaman dulu ilmunya orang-orang. Ya itu terpaku di situ aja dan enggak mau berjuang kemana gitu. Sehingga hasilnya ilmunya enggak seberapa karena perjuangannya sedikit. Perjuangan yang banyak untuk suatu hal, maka dia akan mendapatkan lebih dari hal yang didapatkan. Antum misalnya, memperjuangkan calon istri antum. Banyak perjuangannya, ikhwan, misalnya. Ya. Maka antum akan mendapatkan lebih dari istri antum. Apa yang antum dapatkan? Mertua. Ya iyalah, itu pastilah ya. Enggak, di sini yang antum dapatkan adalah nilai, makna. Yang mana nilai atau makna ini tidak bisa didapat kecuali dengan perjuangan yang telah antum lakukan. Anda waktu masih kuliah dulu boncengan. Maksudnya anda dibonceng. Anda dulu kuliah enggak punya motor, ikhwan. Masya Allah. Anda enggak punya motor. Enggak kayak antum, masya Allah sekarang. Ya antum juga enggak punya motor juga sih. Ya. Tapi kan antum dekat. Utsman tinggal antum ngesot aja sampai kelas kan. Kalau anak kan dulu kan harus dari rumah ke Libya. Ya. Enggak punya motor anak. Tapi adik-adik anak itu semua sampai sekarang punya motor dari sejak kuliah. Anak geleng-geleng tapi memang butuh sekarang motor. Enggak di zaman anak dulu kan enggak pakai motor, pakai angkot enggak apa-apa karena enggak semacet sekarang. Dulu anak naik bis atau naik sepeda ke kuliah, ke Libya. Jadi semua pada banyak kan motor bajiko sekarang di Libya, masya Allah motornya banyak banget, semua motor doang isinya itu parkiran. Kalau dulu yang pakai motor yang punya aja. Kalau sekarang yang enggak punya pun pakai motor. Gimana caranya? Entah kredit atau Gojek atau gimana. Enggak, dulu ada naik sepeda atau naik angkot. Nah, kalau antum memperjuangkan calon istri misalnya, ya. Antum naksir sama fulanah. Ya. Di Utsman ada fulanah enggak? Enggak ada, ada Aisyah ada. Hah? Hah? Satu Ahad. Satu Ahad dari mana mereka? Hah? Dari Utsman. Dari Zunurain itu nama lain dari Utsman ya. Versi akhwat gitu ya. Abi pada jilbaban kan? Ya jilbaban lah Ustaz, ya jilbaban ya. Tapi misalnya antum, masya Allah ini akhwat. Enggak sengaja antum melihat cadarnya ya. Masya Allah cantik. Masya Allah Allah. Antum hampir jatuh ke selokan yang ini. Ya. Ya. Antum nyari tahu tentang dia. Kemudian antum memperjuangkan mau menikahinya. Ternyata dia orang Jakarta, ya. Masya Allah. Antum datangi rumahnya, ya. Ya datang ya. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Andreo. Sales ya, gitu kan. ya kan? Ya, awal-awal udah diejek kayak gitu ya. Ketemu bapaknya ternyata lagi enggak ada di rumah. Akhirnya dan anaknya enggak ada di rumah. Ibunya enggak ada, yang ada pembantu. Ya udah. Besok datang lagi, kemudian ketemu bapaknya, bapaknya udah ngelihat antum itu. Madesu ini. Ya. Masa depan suram memang. Waduh, iya kan? Ternyata antum banyak saingan. Saingannya mantep-mantep, masya Allah, teman-teman yang juga sama Usman. Ya. Saingannya teman-teman yang punya motor, antum punya motor? Cahyo, Cahyo punya motor. Ah, nggak punya kan? Ah, saingannya Cahyo, Cahyo ternyata sama Edi, Allah musta'an. Jadi bertiga tuh ternyata satu marbot tapi saingannya kuat, masya Allah. Ya, Cahyo punya motor, Edi punya tampang. Antum motor nggak punya, tampang qadarullahumma syafa'ala. Ya akhirnya apa? Ya kan bakal tereliminasi nih kayaknya gitu kan. Tapi antum memperjuangkan. Antum bekerja kemudian nyari fulus, nyari duit. Iya jalan, jalan nyari nyari di pinggir jalan duit. Nyari masya Allah. Atau antum ngajar privat ini, ya begitu. Ya. Akhirnya antum mengumpulkan duit yang lebih dari punyanya Cahyo dan Edi, masya Allah. Duit, masya Allah. Ya, nah udah siap pak, gitu kan? Bahkan anda udah pesan kontrakan, gitu. Di mana? Di salah satu kamar di Masjid Torik. Bukan kontrakan itu. Itu bukan kontrakan. Ya, laku lihat antum modal besar dan antum masya Allah kemudian udah punya tabungan besar lah, sekian puluh juta. Anda siap, insya Allah. Sebenarnya Cahyo dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Iya, wah maaf pak, saya bensin aja kadang-kadang minta sama teman pak. Gitu. Edi juga gitu, ya sampai wangir. Kamu nak, wajah kamu aja kelihatan kaya, tapi hakikatnya itu beda dengan zahirnya, masya Allah. Akhirnya kemudian dengan perjuangan, ya belum lagi pas mau melamar ternyata hujan. Badai, petir, tsunami di Banten dan seterusnya. Wah, pokoknya banyak ujian ya. Tapi ketika antum mendapatkannya, antum akan merasakan apa? Ya tetap yang didapat itu perempuan. Enggak perempuan sama jin-jinnya gitu, enggak. Itu perempuan yang didapat. Tapi ada sesuatu yang lebih. Apa itu? Itu perjuangan. Ketika antum mencintai perempuan ini, antum akan melihat perjuangan itu. Gitu. Akan teringat, ya itu nilai lebih, Ikhwan. Ya, teman Anda juga dulu waktu kita boncengan, anak di belakang ya, anak di boncengin ya. Kita kan satu di, daerahnya nggak jauh dari Kalibata ya, jadi anak numpang. Pulang kuliah, gitu kan. Terus ya akhirnya di suatu hari setelah liburan, setelah Ramadan. Teman anak ini ustad juga sekarang udah jadi ustad Jakarta ya. Ngisi pengajian di beberapa tempat tapi nggak begitu populer beliau memang karena nggak mempopulerkan diri orang Madura ya. Tiba-tiba setelah Ramadan kan kita masuk lagi semester baru ya, kabarnya beliau ini nikah, udah nikah, masya Allah, kita kaget, wah udah nikah ini gitu kan, kaget gitu ya. Alhamdulillah udah nikah, terus cerita beliau. Pas di motor cerita, ana dulu nggak punya apa-apa, ya nggak punya apa-apa, ya, kayak antum gini, ya maksudnya nggak ikal. Gimana sih mahasiswa gitu kan? Mahasiswa kan yang dipunya kan cuma ya cuma nggak tahu, itu pun dia nggak tahu punya apa gitu kan, ya. Nah kemudian ana tadi nggak punya apa-apa, tapi dalam sebulan ana berusaha bagaimana caranya supaya ana berduit, supaya ana bisa menikah, supaya terjaga ini, maksudnya dirinya terjaga dari zina atau semisal itu. Maka apa ikhwan, pada bulan Ramadan, gue cerita mal, Ramadan ini, waktu kemarin Ramadan kemarin, ana di awal Ramadan sampai akhir Ramadan ana di Jakarta, ngajar di mana-mana, ke TV ini, ke TV itu, yaitu ke salah satu TV, tapi bukan TV nasional, bukan. Pak ngajar sana sini, privat sana sini, ngajar banting tulang betul-betul ngumpulin duit buat nikah. Akhirnya anak bisa nikah, alhamdulillah. Tapi pasti nggak dia akan terkenang dengan perjuangannya itu di bulan Ramadan. Ih, insya Allah bakal terkenang. ada nilainya ketenangan sendiri. Dan boleh antum memperjuangkan sesuatu seperti ini untuk nikah, antum nyari duit banting tulang buat nikah, itu bukan syirik, bukan. Antum bahkan ngajar sekalipun, ngajar agama sekalipun, kemudian amplopnya antum tabung buat nikah, itu ibadah. Kenapa? Karena niatan antum nikah untuk apa? Untuk ibadah, maka nggak apa-apa, kayak gitu, benar nggak apa-apa. Ya, dan sarankan antum sejak mahasiswa, antum mulailah, misalnya kecil-kecilan berdagang, ya, gitu. Anda dulu waktu masih mahasiswa, anda berdagang benar, anda bawa gorengan ke sekolah, anda jualan coklatos juga anda jualan tuh di kelas, anda jualan ke teman-teman, anda jualan pepes, tahu, itu anda jualan dulu, di Lipia, waktu syariah. Iya, jadi kalau bisa antum dari sejak belia itu cari uang. Kalau antum nggak bisa dagang, ngajar. Kalau antum nggak bisa ngajar, nggak bisa dagang, apalah pekerjaan lah. Walaupun apa namanya ngumpulin sampah, yang penting menghasilkan sesuatu yang bisa buat diri antum. Gitu. Kalau antum terbiasa gitu dari kecil, dari muda, dari sejak kuliah, insya Allah antum makin lebih cepat dewasa dibandingkan dengan yang cuman disuplai doang sama orang tua. Coba antum sedikit-sedikit lah. Jualan apalah? Jualan buku, ya. Kacamata ustadz misalnya atau apa, ya. HP, ya. Tapi modalnya besar kok HP itu. Begitu. Ya, jauh sekali ini masya Allah. Kok kesana ya? Tapi insya Allah bermanfaat buat antum insya Allah. Tapi Pak Sam'ani menyebutkan dari Al-Farani, dia berkata, kami belajar hadis dari Abdul Somad bin Al-Fadl, dan tatkala pelajaran dimulai, pintu pun ditutup. Tiba-tiba ada seseorang yang mengutuk pintu dengan keras. Maka Abdul Somad berkata kepada salah seorang dari kami, yaitu muridnya, kum, bangun, coba lihat siapa yang datang itu. Jika dia termasuk ashabur ra'i, yaitu orang yang fokusnya lebih kepada fiqih, itu disebut ashabur ra'i ketika itu, maka bukalah untuk dia. Tapi jika dia termasuk ashabul hadis, yaitu orang yang fokusnya di ilmu hadis, maka jangan bukakan pintu untuknya, suruh dia pulang. Paham? Jadi Abdul Somad ini ada kajian di daerahnya, di tempatnya. Kalau udah beliau mulai belajar, mulai ngajar, pintu ditutup. Nah kemudian ada yang ngetuk pintu, keras. Maka muridnya bilang, Edi, periksa itu siapa. Kalau ternyata dia ahli fikih, ashabul ra'i, maka suruh masuk. Kalau misalnya dia ashabul hadis, maka jangan masuk, udah pulang aja sana. Lalu ada yang bertanya kepadanya, bukankah kalau dia pelajar hadis berarti dia lebih utama untuk dibukakan pintu? Karena ini kan majelis hadis. Maka kata Abdul Somad, tidak, tetapi ashabur ra'i lah yang lebih utama untuk dibukakan pintu. Karena menghadiri majelis hadis merupakan kegiatan keseharian ashabul hadis. Maka mengapa dia bisa terlambat? Paham enggak? Ini kan ahlul hadis. Sehari-harinya udah menghadiri majelis hadis. Maka enggak mungkin orang yang menggeluti hadis terlambat di majelis hadis gitu loh. Paham enggak? Maksudnya orang yang suka dengan suatu ilmu enggak mungkin dia terlambat di majelis ilmu yang dia sukai itu. Ngerti ya, kawan? Ketika antum misal antum suka dengan tafsir. Maka ketika ada kajian tafsir, pasti antum berusaha untuk tidak terlambat. Mesti gitu. Tapi kalau antum suka tafsir tapi ada kajian fikih, maka merupakan hal yang lumrah kalau antum malas-malesan atau ya terlambat gitu. Iya. Begitu kan? Adapun ashabur ra'i, maka hal ini bukan kegiatan keseharian baginya, oleh karenanya mereka diberi uzur. Gitu. Jika seseorang telah membiasakan dirinya untuk tidak terlambat hadir di suatu majelis, maka dia beruntung karena mendapatkan ganjaran akhirat berupa doa malaikat untuknya serta turunnya ketenangan kepadanya. Selain itu pula dia akan lebih dekat dengan sang guru sehingga dia dapat maksimal dalam mengambil manfaat dari sang guru. Al-Iraqi menyebutkan tentang faktor-faktor terjih dalam hadis bahwa di antara sebab terjih menurut para ulama hadis adalah jika terdapat perselisihan antara orang yang dekat posisinya dari sang guru dengan orang yang jauh posisinya, maka akan lebih diutamakan redaksi orang yang dekat posisi dari sang guru. Andreu sama Cahyo misalnya berselisih pendapat, ya berselisih pendapat. Maka antum melihat mana yang lebih dekat guru? Siapa? Cahaya. Iya, lebih dekat secara batin dan secara zahir, masya Allah. Iya, kalau Andre kan kerjanya ketawa doang dia. Ya, karena orang yang dekat posisi dari sang guru, dia bisa lebih maksimal untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru, normal umumnya gitu ya. Tapi walaupun kadang-kadang ada yang nun jauh di sana ya, Faisal misalnya, jauh memang, tapi ternyata kalbunya dekat dengan anak, masya Allah. Ya, anak merasakan kehadiran beliau misalnya, dan beliau merasakan kajian anak. Ya, di belakang, mungkin yang di depan ini ketawa gitu, renyah ketawa, nggak ada salahnya, nggak merasa bersalah. Tapi beliau bisa aja nangis di belakang itu, saking mendalami kajian ini. Ya. Mendalami kajian ini, bisa aja kan, bisa aja. Tapi itu nggak terjadi, ya. Iya kan Faisal, ya, nggak di sini ya, itu nggak terjadi. Ya ala kulli hal, bersemangatlah untuk bersegera mendatangi majelis ilmu di awal waktu dan usahakan tidak terlambat. Aku Reksiana ya udah nyari kitabnya tapi nggak ketemu-temu, jadi ya pinjam kitabnya. Ya insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.